Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. InsyaAllah kita akan lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatu al-Musabiyyah fi tashili matan al-Ajurumiyyah karya Fadilatul Syekh Abu Abdullah Ahmad bin Sabit al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Hafizahullahu ta'ala. Kita pada pertemuan kali ini masuk kepada bab baru, yaitu Aqsamu al-I'rab. Aqsamu al-I'rab. قال أقسام الإعراب قال المؤلف رحمه الله تعالى وأقسامه أربعة أقسام إعراب itu ada empat. Raf'un ونصبun وخفضun وجزمٌ هل الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم. قال المؤلف رحمه الله وأقسامه yaitu أقسام الإعراب, pembagian إعراب itu ada empat. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, dan yang ketiga adalah khafad atau aljar. Yang keempat adalah jazm. Ya. Isim Pada isim terdapat tiga macam i'rab, yaitu rafa, nasab, dan khafad. Pada fi'il, walil af'al, pada fi'il terdapat tiga macam juga, yaitu rafa, nasab, wal jazm. Ya, wala khafda fiha. Ada tambahan. Wala sini juga. Ala jasma fiha. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala. Aqsamul i'rab allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun la khamisalaha. Macam-macam i'rab yang terjadi pada isim dan fi'il semuanya ada empat. Tidak ada yang kelimanya. Bittifaqin nuhah. Ya, sesuai dengan kesepakatan an-nuhah atau ahli nahu. Al-awwal adalah ar-rafa. Al-awwal adalah ar-rafa. Apa itu ar-rafa? Lugatan al-ulu wal-irtifa. Wastilahan taghyirun mahsus alamatuhu ad-dhammah wa manaba anha. Al-awwal adalah ar-rafa. Ya, secara bahasa ar-rafa maknanya al-ulu, tinggi. Ya. Tinggi, naik. Secara istilah, istilah dalam ilmu nahwu adalah perubahan khusus yang alamatnya, alamat perubahannya adalah dhammah, ditandai dengan dhammah, atau yang menggantikan dhammah. Ya. Perubahan khusus, alamatnya adalah dhammah, dan yang menggantikan dhammah. Qala wa sayati dhikru ma yanubu anha qariban insya'allahu ta'ala. Dan insya Allah akan datang pembahasan tentang apa saja yang akan menggantikan dhammah. Ya, insya Allah ta'ala. Wa yakunu rafa fil ismi wal fi'il. Ya, rafa yakunu fi al-ismi wa al-fi'il. Nahu contoh yudhakiru al-mujtahidu duru sahu, duru sahu. Contoh lagi, yamhaqullahu riba. Yamhaqullahu riba. Ya, di sini dua contoh disebutkan. Pertama, rafa terjadi pada isim dan fi'il. Ya, contohnya yudzakirul mujtahidu dan firman Allah Subhanahu wa taala yamhaqullahu ar-riba. Yudzakiru wa yamhaqu ya. Kedua-duanya fi'il mudhari marfu ya, litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Ya. Sementara al-mujtahidu wa lafzu jalalah Allah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Ini ar-rafa. Kemudian yang kedua as-sani an-nasab. Lughatan al-istiqamah. Istilahan taghyirun mahsus alamatuhu al-fathah wa manaba anha. Wa manaba anha yakunu fi Al-ismi wal fi'il. An-nasab juga terjadinya pada al-isim dan fi'il. Nahwu contohnya. Lan uh mila al wajiba. Waqaluhu ta'ala lan nu'jizallaha. Lan nu'jizallaha. Fakullun uhmila wa nu'jiza. Semuanya adalah fi'lun mudari'un mansubun bi lan wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi ala akhirihi. Kemudian al-wajiba wa lafzu al-jalalah Allah adalah maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah Allah ala akhiriha ala akhirihi. Ini al-fathah. Ya. Qala faqulun min uhmila wa nu'jiza fi'lun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhiri. Ya, wa qulun min al-wajib wa lafdhul jalalah Allah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirihi. Kemudian yang ketiga, adalah al-khafat. Lugatan al-khafat wa huwa lugatan lawan dari diddu al-irtifa. Lawan dari tinggi berarti rendah, wa huwa tasaful. Tasaful. Istilahan al-khafat taghyir makhsus alamatuhu al-kasrah wa ma naba anha wa yakunu fi alismi faqat. Ya, wala yakunu illa fil is, wala yakunu illa fil ismi. Nahwu marartu bi Zaidin. Ya, marartu bi Zaidin. Zaidin majrur, isim majrur bi al ba wa alamatu, ya, majrur atau makhud ya, wa alamatu jarrihi al kasrah al zahirah ya ala akhirih. Kita ambil satu contoh saja biar cukup. Yang keempat adalah rabi al-jazm. Lugatan al-qata. Ya. Pasti. Suatu yang pasti. Istilahan. Istilahan. Taghirun mahsus alamatuhu sukun as-sukun wa ma naba amanaba'an anhu ya, wala yakunu illa fi al-fi'il. Saya kasih contoh satu di sini, la yukla tusyrik billah, ayat saja ya, nahwu la tusyrik billah. Tushrik fi'il mudhari majzum bi la annahiyah wa alamatu jasmihi wala matu jasmihi as-sukun. As-sukun. Ya. Ini yang menjadi aksamul i'rab. Yang menjadi aksamul i'rab ada empat. Kita ulangi. Ada empat. Yaitu rafa, nasab, khafat atau jar, dan yang keempat adalah jazm. Ya, rafa alamatnya adalah dhammah dan yang menggantikannya. Nasab alamatnya adalah fathah dan yang menggantikannya. Ya. Rafa dan nasab ini terjadi pada isim dan fi'il. Kemudian khafat hanya terjadi pada isim, ya khafat alamatnya adalah kasrah dan yang menggantikannya terjadi pada isim, dan jazm ya ini adalah alamatnya adalah sukun atau yang menggantikannya dan terjadi hanya pada fi'il. Qala wa ulima mimma taqaddam anna hadhihi al-aqsam al-arba'ah tarji'i fil haqiqa ila qismain. Nah, empat macam ini pada hakikatnya kata beliau kembali kepada dua pembagian. Ya, qismun mustarikun bainal asma wal afhal wa huwa rafa' wan nasb wa qismun mukhtasun bi ahadihima. Ya. Pembagian yang pertama, kelompok pertama adalah yang mustarakun yang di situ ya berbagi antara isim dan af'al, sama-sama memiliki alamat ini, ya sama-sama mengalaminya, yaitu rafa dan nasab. Kemudian yang khusus untuk salah satunya, ya khafat hanya pada asnya, wahwa al khafdu fil asma wal jazmu fil af'al. Ya. Baik, kita insya Allah akan membahas yang berkaitan dengan ma'rifatu a'lami alamati aqsamil ghada, itu alamat-alamat i'rab pada pertemuan berikutnya. Ya. Sekarang yang peserta ada 5 orang yang hadir. Ya. Semakin berkurang, ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Naktafilahu subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.